Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Matan al-Jurumiyah. Di muallif rahimahullah. Masih kita pada pembahasan tentang jawazim al-mudhari'. Sebelum kita lanjutkan, silakan dihafalkan satu-satu aja ya. Ya, matannya dari wal jawazim ya, dari kanan silakan Abu Ahmad. والجوازم لم ولم ولم ولم الامر والدعاء ولا انحي والدعاء وان ومن وما ومهما واذما واي ومتى واين وايانا وانا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر حسن بارك الله فيك في الشعر بن في شعر قال في شعر رامبوت إذا لرامبوت في الشعر يا ركسره يا لنجد aduh ini anak muda belum hafal orang tua hafal insyaallah. ولام الامر ولام الامر والدعاء ولا في نهي والدعاء وان وما ومن ومهما واذما واي ومتى ومتى واي واينا واين واين واين واين واين وكيفما وان وان وكيفما وحيثما ya San. Sepertinya nanti butuh satu pertemuan untuk setoran dari awal ya. Siap? Berarti pekan depannya lagi ya. Mungkin hari Selasa depan ya. Khusus untuk apa setoran dari awal pembahasan dari Al-Kalam. Satu-satu ya insyaallah ya. Agar yang sudah dilewatkan dari pembahasan itu ada yang melekat ya, karena hafalan itu membantu pemahaman. Faham, tapi kalau lupa ya sudah. Ya. Masih kita pada pembahasan tentang penjazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Adapun yang menjazmkan satu fi'il saja sudah kita rampungkan penjelasannya. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'a, la fin nahyi wa du'a. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il secara umum ya, dia menjazmkan dua fi'il karena tidak mesti dia menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan dua fi'il ini sudah kita lewatkan, terbagi kepada empat bagian atau empat macam. Yang pertama yang dia disepakati sebagai huruf, yaitu apa? In. Itu sudah kita ambil ya penjelasannya. Dan yang kedua yang dia disepakati sebagai isim, yaitu ada berapa kemarin? Ada 9. Yaitu apa? Man, ma, ayu, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, kaifama. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga, yang dia menurut pendapat yang sahih adalah huruf. Ada khilaf padanya, tapi yang lebih sahih dia sebagai huruf. Yaitu apa? Izma. Kemudian yang keempat adalah macam yang disepakati sebagai isim ataupun disepakati macam yang menurut pendapat yang lebih sahih dia sebagai isim. Ada khilaf adanya, tapi yang lebih sahih apa? Isim. Itu apa? Mah, mah, ma. Ya. Sudah kita ambil ya dua adawat yang dia menjazmkan dua fi'il sekaligus. Yang pertama in dan yang kedua apa? Man. Sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Ma. Betul? Ya. Kalau man tadi untuk yang al-aqil, untuk yang berakal. Ya, untuk yang berakal sudah kita lewatkan contoh-contohnya. Adapun dalam ayat Al-Qur'an seperti ya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. May ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang dia beramal kejelekan, dia akan dibalasi dengannya. sudah kita lewatkan. Ya, yang hendak kita ingatkan adalah bahwasanya man untuk al-aqil. Sedangkan ma di sini yang ketiga untuk ya apa? Li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Umumnya demikian. Untuk yang tidak berakal. Contohnya banyak contohnya, nanti kita sebutkan juga contoh dalam ayat kalau ada. Ya. Ma tasna' tujza bih, apa yang kau perbuat maka engkau akan dibalasi dengannya. Ya. Apa yang kau perbuat maka engkau akan dibalasi dengannya. Maka i'rabnya ma ismu syarat jazim. Ya. Yajzimu fi'lain. Ma adalah isim syarat yang menjazimkan dua fi'il. Mabni ala sukun dia. Pada mahalnya apa? Naswin. Kenapa? Maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang didahulukan. Kenapa didahulukan? Atau sifatnya apa didahulukan di sini? Ma wajib. Kenapa? Karena dia datang sebagai syarat. Ya, jadi iya, sebagai syarat. Ya, sebagai syarat maka dia harus didahulukan. Aslinya kan maf'ul bih itu datang diakhirkan kan setelah fi'il dan fa'il ya. Tapi kalau dia maf'ul bih ini datangnya sebagai isim istifham atau sebagai syarat maka harus didahulukan menyebutannya. Maka ma tasna' tujza bih itu pada mahalnya nasab maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih yang didahulukan. Kalau ditanya kenapa didahulukan? Karena dia syarat. Yang namanya syarat harus di depan. Gitu ya. Jadi kita ulang ma adalah apa? Ismu syarat jazim. Kalau mau disempurnakan yajzimu fi'lain. Iya. Isim syarat penjazim yang menjazimkan dua fi'il. Dia mabni ala sukun pada mahalnya nasbin. Sebagai apa? Maful bih muqaddam. Kenapa didahulukan? Karena dia isim syarat. Tasna' itu fi'il dan fa'il. Sana' yasna'u anta tasna'. Tasna' madzum di sini kan dengan ma. Tasna' fi'il syarat madzumun bi ma gitu ya. Fi'il mudhari' fi'il syarat madzumun bi ma wa 'alamat nasbihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu an anta. Ada bentuk jaza itu dari jaza yajzi. Jaza yajzi. Dimabni majhulkan maka yujza jadinya kan kalau doroba yadribu yadribu mukul. Kalau dipukul yudrobu berarti dimabni majhulkan atau diperubah bentuknya. Iya. Menjadi apa yudrobu dipukul kalau yadribu memukul. Demikian pula ya ini tujza dari jaza yajzi artinya membalasi. Ya, ketika dimabni majhulkan menjadi yujza. Kamu yang dibalasi tujza. Jaza yajzi. Iya. Kalau tajzi anta dimabni majhulkan menjadi tujza gitu. Maka tujza adalah fi'il mudhari jawab syarat madzum tujza. Wa alamatu jazmihi apa? Hadzu harfil illah. Karena jaza itu akhirnya apa? Alif kan jaza yajzi. Artinya membalasi. Kalau tujza berarti kamu dibalasi. Berarti wa naibu fa'ilih nanti insyaallah akan datang juga pembahasan tentang fa'il dan naibul fa'il. Kalau fi'ilnya sudah dirubah yang tadinya mabni lil ma'lum, kalau mabni lil ma'lum untuk fa'il menjadi mabni lil majhul untuk maf'ul atau naibul fa'il, maka yang antum cari wa naibu fa'ilih gitu. Dan naib fa'ilnya pengganti fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya, nanti insyaallah enggak masalah. Kalau kurang jelas pada tempatnya nanti bihi jar majrur ya muta'alliq dengan tujza. Adapun dalam ayat Al-Qur'an contoh ma yang menjazmkan dua fi'il sekaligus adalah dalam ayat wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan yuwaffa ilaikum pasti kamu akan dipenuhi. Akan dipenuhi untuk kalian. Yuwaffa ilaikum. Pasti akan dipenuhi untuk kalian. Ya, romi seperti tadi. Ma ismu syarat jazim. Yajzimu fi'lain. Umumnya demikian. Meskipun kadang yang keduanya jawab syaratnya bukan fi'il. Ya. Mabni ala sukun fi mahalin aswin maf'ulun bih muqaddam. Gitu, maf'ul bih muqaddam. Kalau ditanya kenapa sih maf'ulnya kok didahulukan? Padahal hukum asalnya maf'ul diakhirkan. Kenapa? Karena dia datang sebagai isim syarat. Yang namanya syarat didahulukan. Juga yang namanya isim istifham juga harus didahulukan. Meskipun dia maf'ul. Kemudian tunfiqu fi'lun mudhari'un fi'lu syarat majzumun bi ma wa alamatu jazmihi apa? Hadzun li annahu minal afal khamsah. Aslinya apa? Tunfiqu sebelum dijazmkan tunfiquna. Dijazmkan oleh imam jadi wa ma tunfiqu. Kemudian wa alamatu jazmihi apa? Hadzun li annahu minal afal khamsah. Al wawu di sini seperti biasa dhamir mutasilun mabniun ala as-sukun fi mahalli rafin fa fa'il al-alif lil fariqah. Ya. Kemudian di situ jar wal majrur muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai hal belum dibahas ini insyaallah. Muta'alliq dengan sementara min khairin ya dengan tunfiqun enggak apa-apa. Ya. Kemudian yuwaffa ilaikum. Yuwaffa itu juga fi'il mudhari' yang dimabni majhulkan atau ditaghyir bentuknya. Dari waffa yuwaffi artinya memenuhi. Waffa yuwaffi. Kalau dimabni majhulkan ya yuwaffa ya kan? Dijazmkan yuwaffa. Dibuang apanya? Huruf ilahnya. Iya, dibuang huruf ilahnya alif. Maka yuwaffa adalah jawab syarat fil mudhari', jawab syarat majzumun bi ma juga. Wa alamatu jazmihi apa? Hafu harfil illah. Itu apa? Al alif. Kemudian naibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Kembali kepada apa di sini? Huwa. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Huwa. Ya, kembali kepada sebelumnya ya. Tadi ma. Apa yang kau infakkan tadi akan dipenuhi balasannya ilaikum untuk kalian. Dilipat gandakan. Ilaikum jar majrur muta'alliq dengan yuwaffa. Ya. Nah itu. Silakan antum kiaskan, insyaallah. Apa silakan tambah contohnya. Apa yang kamu ini seperti ini. Syaratnya ini, jawabannya seperti ini. Ma apa? Apa? Ma tashtari, insyaallah. Apa yang kau beli? Ma tashtari apa? Jawabannya. Apa yang kau beli misalkan apa? Jawabannya apa yang kau beli? Ma tashtari misalkan apa yang kau beli? Jawabannya apa kalau dibeli biasanya apa jawabannya? Atau yang lebih enak silakan apa bahasa Indonesianya? Apa yang kamu ini maka seperti ini. Ya. Ya, maksudnya ma taqra tastafid minhu, apa yang kau baca? Tastafid minhu, engkau akan mengambil faedah darinya. Iya. Apalagi? Ya. Ma tahfaz, apa yang kau hafal? Apa? Pasti engkau akan apa? Hah? Iya. Apa yang kau hafal? Apa? Tadzkur gitu ya. Apa yang kau hafal bisa kau sebutkan. Pasti kau bisa sebutkan gitu ya. Ma tahfad tadzkur. Apa yang kau hafal bisa kau sebutkan. Iya. Iramnya bagaimana? Ma ismu syarat jazim yajzimu fi'laini mabniun ala sukun fi mahalli nasbin mahfulun bi muqaddam. Tahfaz fi'l mudhari' fi'l syarat majzum bi ma wa alamat jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta tadhkur fi'l mudhari' fi'l jawabu syarat majzum ya wa alamat jazmi as-sukun wa fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Silakan digiaskan apa lagi ya satu lagi biar lebih paham. Silakan apa bahasa Indonesianya atau silakan langsung bahasa Arabnya. Apa? Apa yang kau ini maka kamu akan seperti ini. Jawabannya, balasannya. Iya. Ma. Ya, ma taf'alu ya, sama aja min khairin lagi. Silakan apa? Ma taktub, apa yang kau tulis? Apa jawabannya? Ya, tahfaz engkau bisa menyimpannya ya kan. Ma taktubu minal ilmi tahfazhu. Apa yang kau tulis dari ilmu maka engkau bisa menjaganya. Kan penjagaan bisa dengan hafalan, bisa dengan tulisan. Ya, irobnya tadi sama. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Disebutkan setelah apa? In, man, ma, terus apa? Mahma, betul. Ya. Mahma di situ terus urutannya. Ya, mahma. Tadi mahma termasuk yang diperselisihkan. Apakah dia apa? Isim ataupun apa? Huruf. Tapi yang rajih dia datang sebagai isim. Dalilnya apa? Dalilnya adalah seperti dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman, waqalu, mengisahkan tentang Fir'aun, waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka berkata, tukang sihir ahli sihir atau tukang sihir Fir'aun berkata, mahma ta'tina bihi min ayah, ya, atau Fir'aun bersama bala tentaranya, apapun yang kau datangkan dengannya dari ayat untuk menyihir kami dengannya, maka kami sekali-kali tidak akan percaya kepadamu. Di sini mahma isim. Dalilnya apa? Dalilnya dari situ ada dhamir yang kembali kepada mahma. Ta'tina bihi. Ha, kembali kepada apa? Mahma. Wa qalu, mereka berkata, apapun yang kau datangkan dengannya. Ha, di sini kembali ke mana? Mahma. Oleh karenanya diambil istidlal bahwasanya mahma adalah isim. Karena yang namanya dhamir tidaklah kembali kecuali kepada isim. Sehingga yang lebih rajih bahwasanya mahma adalah apa? Isim. Dan digunakan untuk yang tidak berakal. Iya. Betul ya, mahma urutannya di situ ya. Ya, dalam ayat tadi Al-Qur'an di antara contohnya, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin. Maka di i'rab mahma sebagai ismu syarat jazim. Ya, yajzimu fi'lain juga. Mabni ala sukun pada mahalnya rafa' mubtada dia. Sebagai mubtada. Kemudian ta'ti. Aslinya apa? Ata, ya'ti, anta, ta'ti. Dijazimkan. Mahma ta'ti. Ta'tina. Itu nanya mahfulun bih. Ya, mahfulun bih. Ya. Kemudian ta'ti fi'lun mudari'. Ya. Sebagai apa? Fi'lun syarat madzum bih. Mahma wa'alamatu jazmihi. Al-hafu harfil illa wahuwa. Al ya, ya ta'ti ya kan, ya, kemudian fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru an anta, kembali kepada Nabi Musa. Kemudian na adalah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin mafulun bi, dia mafulun bi, ya mafulun bi. Kemudian bihi itu jar majrur muta'alliq dengan fi'il, dengan ta'ti. Kemudian jawab syarat mana di sini? Fama nahnu laka bimu'minin. Bentuknya jumlah ismiyah, maka harus diikat dengan fa. Nanti insyaallah mungkin diakhirkan bahasanya. Fama enggak bisa langsung ma nahnu laka bimu'minin. Kenapa? Karena jawab syaratnya bukan fil mudhari ya. Jumlah ismiyah, maka diikat dengan fa. Fama nahnu laka bimu'minin. Ya, insyaallah nanti. Sedikit demi sedikit. Contoh yang lain mahma adalah seperti ucapan penyair, wa innaka mahma tu'ti batnaka su'lah wa farjaka nala muntah dhammi ajma'a. Sesungguhnya engkau bagaimanapun engkau berikan kepada perutmu semua permintaannya, juga kepada kemaluanmu permintaannya, nala niscaya keduanya akan mencapai muntah dhammi ajma'a, puncak dari kerendahan. Ya. Di sini syaitnya apa? Mahma tu'ti batnaka di a'ta yu'ti, anta tu'ti, dijazmkan dengan mahma. Jadi apa? Mahma tu'ti. A'ta yu'ti itu apa? A'ta yu'ti maknanya memberi. Iya. Dan a'ta yu'ti itu adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Makanya di sini contoh mahma tu'ti batnaka su'lah, batna sebagai maf'ul yang pertama, su'lahu maf'ul yang kedua. Batna maf'ul yang pertama, su'lah maf'ul yang kedua. Coba kita i'rab. Ya, mahma i'rabnya apa? Ismu syarat mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ya, kemudian tu'ti fi'lun mudhari' fi'lu syarat madzumun bi mahma wa alamatu jazmihi hadzu harfil 'illa wa huwa al ya wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta batnaka sebagai maf'ul yang pertama ini dari tu'ti, maka mansub. Kemudian su'lahu maf'ul yang kedua, mansub juga. Kemudian yang mana? Ya, batna itu maf'ulun bih awal, maf'ul bih yang pertama, mansub. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahiru ala akhiri. Su'lahu maf'ulun bih tsanin, mansub juga. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahiru ala akhiri. Kemudian farja itu ya ma'tuf dia, dia ataupun kepada batna. Al-muhim di situ yang menjadi syahid filu syaratnya adalah tu'ti. Jawab syaratnya nala, jumlah fi'li, jumlah fi'il fil amr. Siapa bukan fil amr, fi'il madhi, nala. Nala. Jadi fi nala itu fil amr dia. Bukan fil amr apa? Fil madhi. Mabni ala sukun ya. Pada mahalnya jazm dia. Insyaallah lah nanti di akhir yang sulit-sulit seperti ini kita akhirkan. Nanti di akhir kita tambahkan penjelasannya. Kemudian contoh yang lainnya seperti mahma ta'ish tamut. Bagaimanapun kamu hidup, selama apapun kamu hidup di dunia ini tamut, engkau akan pasti mati. Engkau pasti akan mati. Iramnya bagaimana mahma? Ya, ismu syarat jazim. Yajzimu fi'lain. Mabni ala as-sukun fi mahalli rafin mubtada. Kemudian kalau ditanya khabarnya mana? Ya khabarnya itu jumlah jawab syarat tadi. Ya jumlah jawab syarat itu apa? Khabarnya. Kemudian ta'ish, asha, ya'ishu, anta ta'ishu. Dijazmkan jadi ta'ish. Dibuang ya-nya. Ya, bukan ta'ish. Kenapa dibuang ya-nya? Karena ada pertemuan dan sukun. Sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada pada sya. Kalau seandainya tidak dibuang ya-nya, ini memberatkan ta'ish. Ya itu huruf ilah maka dibuang. Ta'ish. Gitu. Ta'ish fi'lun mudhari' fi'lu syarat majzumun bi mahma wa alamatu jazmihi as-sukun. Ta'ish. Asha ya'ishu. Ta'ish. Sukun dia. Yang dibuang dari huruf ilah adalah yang di tengah. Bukan di akhir ini ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuba taqdiruan anta. Tamut. Mata yamutu. Anta tamutu. Dijazmkan tamut. Berarti tamut fi'lul mudhari' jawabu syarat. Madzumun bimahma juga. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Sudah. Yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau saya pertambahkan. Ya pembahasan tentang keadaan dari jawabu syarat kita tambahkan. Kemudian. Masih ada. Ya. Masih ada lagi enggak? Masih banyak ya. Baru berapa itu kita ambil? Man, ma, mahma. Terus ya in, kemudian man, ma, mahma. Lanjut, setelah itu satu lagi tanggung. Cukup terus. Enggak selesai-selesai nanti ini kan panjang. Yang selesai yang sulit-sulit kita selesaikan nah. Ya. Mubtada. Ya nanti insyaallah di akhir itu, di akhir terkait dengan penjelasan tentang kedudukan dari isim syarat yang ada di awal jumlah itu bagaimana nanti insyaallah ditambahkan. Di akhir-akhir nanti khusus bahasannya. Ya dia nanti bisa rafa, bisa nasab, ya nanti insyaallah di akhir. Ya. Jangan kita prosedur situ. Selesaikan dulu. Intinya nanti akhir kita tambahkan. Apa setelah mama di situ disebutkan? Izma. Izma tadi disepakati sebagai apa? Atau disepakati diperselisihkan? Diperselisihkan. Tapi yang sahih izma adalah apa? Huruf. Dan terjadinya izma sebagai harfu syarat di mana? Katanya. Wa izma. Wa idza tadi ya, idma ya, bukan apa? Bukan idza. Idma. Betul idma. Ya. Idma sebagai apa? Huruf. Menurut pendapat yang sahih. Berarti di sana ada apa? Ada khilaf, ya. Contoh idma seperti dalam ucapan penyair atau wa innaka idma ta'ti ma anta amirun bih tulfi man iyyahu ta'muru atiya. Ya, wa innaka sesungguhnya engkau idma ketika engkau ta'ti mengerjakan ma anta amirun bi sesuatu yang kau perintahkan dengannya orang lain. Sesungguhnya engkau jika engkau mengerjakan sesuatu yang kau perintahkan kepada orang lain, tulfi niscaya engkau akan mendapati man iyyahu ta'muru atiya, orang yang kau perintahkan pun akan mengerjakannya pula. Bagus enggak ini? maknanya. Sangat-sangat bagus ya. Wa innaka, ya, sesungguhnya engkau, idma ta'ti, jika engkau mengerjakan ma anta amirun bi, sesuatu yang engkau perintahkan dengannya orang lain, tulfi, maka jawabannya nih, pasti engkau akan mendapati orang yang engkau perintahkan itu mengerjakannya pula. Ya, di sini syaitnya mana? Idma ta'ti, ya. Kalau innaka, ya insya Allah nanti akan datang bahasanya. Dilihatkan dulu ya, yang belum dibahas. Idma harfu syartin, jazimin yazimu fi'lain. Kemudian ta'ti. Ta'ti itu dari apa fi'l madinya? Ata ya'ti. Untuk anta, ta'ti. Dijazimkan jadi, idma ta'ti. Jadi, ta'ti fi'l mudhari, fi'l syarat, madzum, bi'idma. Wa alamatu jazmihi, hadzu harfil, illa wa huwa al-ya. Ya, bahwa al-ya. Kemudian wafa'iluhu ta'ti dhamir muttasil fihi mustatir fihi wujuban taqdiruhu an anta. Ya, kemudian kalau mau dilanjutkan ya ma di situ isi mausul sebagai maful bih. Ya, ini belum dibahas ya. Ya, maful bihnya. Makanya ini kelihatan dari maknanya. Engkau jika engkau mengerjakan apa yang kau perintahkan dengannya orang lain gitu. Jawab syarat mana? Tulfi. Alfa yulfi mendapati. Alfa yulfi anta jadi apa? Tulfi. Dijazmkan tulfi. Dibuang apanya? Ya-nya, huruf illahnya. Ya. Tulfi di situ fi'lun mudhari' jawab syarat majzumun bi idma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya. Wa huwa ba al-ya. Ini alfa mana yang mendapati dan dia alfa itu membutuhkan dua maf'ul. Inna alfaina aba'ana ala ummah. Ya. Kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu agama. Nah itu izma. Ya. Huruf. Menurut pendapat yang sahih. Ya. Ini banyaknya dalam syair. Ya. Apalagi setelah idma? Satu lagi lah. Biar cepat selesai ya. Ayu ya. Lanjutkan. Masih kuat insya Allah ya. Ini belum 4:30. Ya. Ayu. Ya. Ayu. Ini isim yang mubham. Ya, isim yang mubham. Maknanya tergantung kepada apa dia disandarkan. Ayu rojulin bisa. Rojulin laki-laki yang mana. Ayu kitabin kitab yang mana. Disandarkan kepada apa. Maka itu adalah maknanya. Ayu baitin rumah yang mana. Apalagi. Ya. Ayu mur'atin wanita yang mana. Itu ayu. Isim yang mubham dia. Dan dia mengandungi makna syarat. Ya. Dan dia ayu ini kadang datang dalam keadaan rofa, ya, mubtada kadang dia nasab sebagai maful bih, ya, muqaddam, ya, dan tadi ayu kita sudah sebutkan mubham, maknanya tergantung kepada isim yang mana dia disandarkan kepadanya, tergantung kepada isim apa dia disandarkan, itulah maknanya ayu rojulin laki-laki yang mana, ayu mroatin wanita yang mana, ayu kitabin kitab yang mana, ya, contohnya ayya kitabin taqra tastafid minhu. Kitab yang mana saja yang kau baca, tasabid minhu, masih kau akan mengambil faedah darinya. Nah, i'rabnya bagaimana? Ayya adalah apa? Ismu syarat jazim. Yazimu fi'lain. Dan dia mansub sebagai maf'ulun bih. Muqaddam. Dan dia ayya mudhaf. Mudhaf dia. I'rabnya mudhaf. Kitabin mudhaf ilaih. Majrur. Wa alamatu jari al-kasra dhair ala akhiri. Taqra. Jadi qara ayaqra'u anta taqra'u. Dijazimkan oleh ayya menjadi Taqra fi'lun mudhari fi'lu syarat madzumun bi'ayya. Fi atau bi'ayyin. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamiru mustatir fihi. Wujuban taqdiru an anta. Ayya kitabin taqra. Tastafid minhu. Nisa yang kau? Jawabannya nisa yang kau? Akan mengambil faedah darinya. Tastafid dari istafada yastafidu, mengambil faedah. Anta tastafidu dijazmkan, jadi tastafid dibuang ya-nya karena pertemuan dan sukun ini tastafid dibuang ya-nya huruf illah tastafid. Maka tastafid i'rabnya apa? Fi'lun mudhari' jawabu syarat madzumun bi ayya wa alamatu jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi mujuban taqdiran anta minhu jar majrur muta'alliq dengan tastafid. Dengan apa? Tastafid. Ya. Kadang mansub sebagai huruf, kadang mansub, kadang marfu. Ada pun yang mansub ya. Tadi sudah disebutkan dalam contoh ayat Al-Qur'an ada juga ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana saja dari nama-nama Allah yang kalian seru ketika berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah semua nama-nama yang baik. Ya. Ya, i'rabnya seperti tadi. Ya. Maka di i'rab ayat sebagai apa? Ismu syarat jazim yajimu fi fi'lain. Dan dia maf'ul bih muqaddam. Maknya silah ataupun taukid kalau di selain Al-Qur'an sering diistilahkan dengan zaidah tambahan, tapi dalam Al-Qur'an dihindari. Ya, istilah yang seperti itu dikatakan taukid untuk menguatkan maknanya. Silah, ya. Tad'u. Nah, tadinya apa tad'u? Tad'una. Maka tad'u adalah fi'lun mudhari'. Fi'lu syarat madzumun bi ayya wa alamatu jazmihi hadzun li'annahu minal af'alil khamsah. Aslinya apa? Tad'una untuk jamak untuk antum. Wawunya dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il al-alif lil fariqah. Jawab syaratnya mana? Jumlah ismiyah lahul asmaul husna. Karena di sini jumlah jawab syaratnya tidak memenuhi syarat, maka diikat dengan fa. Falahul asmaul husna. Nanti akan ada bahasanya mungkin ya. Ditambahkan. Jadi gak mesti fi'il. Dua fi'il mudhari' kan yang dijazmkan kan. Ya. Adapun kalau fi'il syarat mesti fi'il. Meskipun gak mesti fi'ilnya fi'il mudhari'. Bisa juga madhi fi'ilnya. Tapi kalau jawab syarat. Tidak mesti. Kadang fi'ilnya mudhari' berarti majzum semua. Kadang fi'ilnya madhi berarti pada mahalnya jazm. Kadang jumlah ismiyah. Kadang jumlah fi'liyah. Maka dikasih ikatan fa. Biar enggak lepas. Nanti ada pembahasannya. Ya. Contoh yang lain. Ayu amalin ta'maluhu tajni samaratah. Ya. Ayu amalin ta'maluhu tajni samaratah. Amalan apa saja yang kau kerjakan tajni. Tajni samaratah. Ini saya akan petik buahnya. Kalau engkau mengamalkan amalan yang jelek ya buahnya buah yang pahit. Dosa yang kau petik. Kalau amalannya amalan yang soleh, maka engkau akan memetik buahnya yang manis, yaitu pahala dari Allah. I'rabnya bagaimana? Ayu amalin ta'maluhu tajni samaratah. Ini yang marfu ya. Ayu, apa? Ismu syarat jazim. Yajimu fi'lain. Ya, yajimu fi'lain. Dan dia mubtada marfu. Wa alamat rafi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi. Ya. Kemudian apa? Amalin. Dan di ayu, ayu mudhaf. Amalin apa? Mudafun ilai. Ya. Kemudian ta'mal, ta'malhu. Bukan ta'maluhu ya. Ayya amalin ta'malhu. Ta'malhu apa? Fi'lu. Fi'lun. Mudhari fi'lu. Syarat madzumun bi ay. Wa alamatu jazmi. Sukun ta'malhu. Dan fa'ilnya apa? Dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu. Anta ha' dhamir muttasil. Mabni ala sukun. Fi mahalli nasbin. Mafulun bi dia. Mafulun bi. Tajni. Jawab syaratnya. Jana ya jni. Memetik. Jana ya jini, ya memetik. Tajni fi'lu syarat, abu fi'lu syarat, fi'lu mudhari' jawabu syarat. Madzumun bi ayy juga. Wa alamatu jazmi hadzu harfil illah wa huwa al-ya. Tajni jadi tajni. Ya. Nah itu. Ayu. Silakan contohkan yang lain. Tambahkan yang lainnya. Jangan terpaku dengan yang ada di sini. Anu silakan digiaskan. Ya. Ya, pokoknya kalau man untuk yang berakal, ma untuk tidak berakal, mahma untuk tidak berakal, idma sekedar untuk syarat. Nih, huruf dia menurut pendapat yang sahih, ayu ya bisa untuk berakal, bisa untuk yang tidak berakal, iya kan? Tergantung disandarkan kepada mana, kepada siapa gitu. Kayak ayu rajulin untuk berakal enggak? Berakal. Ayu rajulin darabtahu adribhu. Atau ayu rajulin tadrib Kalau mansub boleh ayya rajulin tadrib adrib. Laki-laki mana yang kepukul maka saya pukul, maka di sini untuk yang berakal. Kalau misalnya ayya kitabin taqra aqra, ini untuk yang tidak berakal, gitu aja. Ya. Ya. Kalau idmah seringnya dalam syair. Ya, antum pakai, boleh pakai idmah ataupun in, maknanya sama. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah berapa itu kita ambil? In, man, ma, mah, ma, idma, ayu. Masih ada sisanya. Mata, aina, ayyana, anna, haithuma, kaifama. Cukup atau lanjut? Cukup. Ya. Ya cukup dulu ya. Ya. Insyaallah nanti kita selesaikan dan setelah kita selesaikan ada tambahan. Nah, mungkin perlu kita ulangan. Bahasa zaman dahulu ulangan, maka apa? Latihan itu ulangan, ada ulangan besok ya. Ya. Ya, antum lihat apa di sini sebutkan ada utus syaratnya dan mana fi'il syaratnya dan mana apa jawab syaratnya, tandanya, tanda jazmnya apa. Ya, saya bacakan ayatnya. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Jika suami istri ini bercerai, berpisah, yughnillahu kullan min sa'ati, Allah pasti akan mencukupi masing-masingnya dari keluasan rezeki Allah. Ada waktu syaratnya apa di sini? In. Satu-satu. Ada waktu syaratnya apa di sini? In. Fi'il syaratnya apa di sini? Yatafarraqa. Dari apa fi'il madhinya? Tafarraqa yatafarraqu. Tafa'ala yatafa'alu. Majzum dia yatafarraqa oleh in. Tanda jazmnya apa? Wa iya tafarraqa. Tanda jazmnya apa? Hadzun nun di anahu minal awil khams. Aslinya apa sebelum dikasih in? Yatafarraqani. Yatafarraqa satu orang. Kalau yatafarraqani dua orang yang berpisah suami istri. Jawab syaratnya mana? Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kecepatan kiraannya ya. Yughni. Dari apa yughni itu fil madinya? Aghna yughni. Af'ala yuf'ilu. Aghna yughni. Ahsana yuhsinu. Yughni adalah apa? Jawab syarat yang majzum oleh in tanda jazmnya. Hafu harfi al-ilah. Yaitu? Al-ya yughnillah. Bukan yughni. Yughnillah. Lafzu jalalallah. Fa'il kullan mafulun bih. Lanjut. Sekuatkan kalau latihan-latihan. Ulangan kan. Ya. In yas'alkumuha fayuhfikum tadkhalu. Ada tuh syaratnya? In. Kemudian fi'il syaratnya apa? Yas'al. Dari apa yas'al? Sa'ala yas'alu. Dijazmkan oleh in jadi in yas'al. Adapun kaf di sini maful bi yang pertama. Kemudian ha maful bi yang kedua. Ya. Jika Allah meminta kepada kalian harta, fayuhfikum tabkhalu. Ya. Misalnya kalian akan berbuat apa? Bakhil. Ya. Tabkhalu. Itu jawab syaratnya. Ya. Ya. Kemudian contoh ayat berikutnya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ada tuh syaratnya apa? Ma. Fi'il syaratnya apa? Fi'il syaratnya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Taf'alu itu fi'il syarat yang majzum, dijazmkan oleh ma. Tanda jazmnya hafunun li'anahu minal af'alil khamsa. Aslinya apa? Taf'aluna. Wawunya di sini dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Jawab syaratnya mana? Mau enggak apal pendek aja. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ya'lam. Jawab syarat fi'il mudhari, jawab syarat majzumun bi ma wa alamatu jazmihi. Fa'ilnya itulah sudah Allah. Ya'lam. Tadinya dari apa? Alima ya'lamu dijazm menjadi ya'lam. Ya. Masih ada ulangan-ulangan yang lain tapi sudah 4:30 ini cukup ya, insyaallah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Insyaallah nanti kalau sudah selesai semua banyak latihan-latihan yang dan ulangan-ulangan yang harus kita lalui agar kita lebih faham ya. Tidak ada, berarti faham semua insyaallah ya. Subhanallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.